شيخنا خليل المصباح البنكلاني ولي الله الجليل وهو العالم والمعلم بمعادي الدم عني وهو العالم والمعلم بمآدي الدمع عني كامي سمى بالتواصل سمك دابت وصول kami semua bertawassul semoga dapat usul melangkah yang betul dalam sunnah rasul cita-cita terkabul melangkah yang betul dalam sunnah rasul cita-cita terkabul dengan pangkatmu yang mulia kami semua berdoa dengan pangkatmu yang mulia kami semua berdoa memohon padanya sucikanlah jiwa dari noda dan dosa memohon padanya sucikanlah jiwa dari noda dan dosa jadikan hamba yang taat beramal iman kuat jadikan hamba yang taat beramal iman kuat di sepanjang hayat dan saat sekarat muda ucap syahadat di sepanjang hayat dan saat sekarat muda ucap syahadat Syaikhona Waliullahi harapan dalam hati Syaikhona Waliullahi harapan dalam hati saat nanti mati engkau sambut kami tuh menghadap ilahi saat nanti mati engkau sambut kami tuh menghadap ilahi wa syaikhana khalil al-misbahul bangkalani waliul lahil jalil wa huwal alim wal muallim bi ma'adi dam ani wa huwal alim wal muallim bi ma'adi دمانين.